Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, ana kabarkan kepada antum semuanya mengenai belajar di tempat belajar di rumah Muyais. Pagi ini ana didatangi oleh keluarganya, yaitu Mang Otong, dan melihat kondisi keluarganya, Masya Allah, mungkin dibilangnya ramailah di keluarganya. Ana juga pahamlah sampai ana dapat kabar Pak Haji itu mendatangi Muyais dan Haji Eli juga keluarganya semuanya. Mungkin ini untuk kebaikan Muyais. Ana harapkan untuk beralih saja ke rumahnya Abu Muhammad Bobo. Mungkin insya Allah untuk selebihnya kita rapat kembali para pengurus. Semoga ini bisa dimaklumi. Ana barusan dapat kabar, mungkin dari pihak keluarganya begitu berat gitu. Walaupun Umu Yais memang memihak, kalau dibilang memihak ke kita, cuman tadi untuk diharapkan untuk menjaga kekeluargaan, mungkin Ahsan jangan di sana. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum, Mang Omen. Salam, Bang. Hai, kuncinya memang di perang di candak itu, ke Mang Omen. Tadi teh nambut kunci gitu, tadi teh kunci banin, tak kunci PK. Ini kasih aja teh kunci banin, gitu. Oh, gitu. Belum bilang ditambut, nambut, gitu, tadi teh. Oh, mana tuh. Oh, nah tuh, ya. Assalamualaikum. Namun ya, tuh, kuil, Kak, coba bisa di tuh. Mohon. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Mang Omen, ai kunci banin di mana? Kunci banin di Aijar. Oh. Nah, di sana gitu, di pang di sana kuma. Oh, di tambo tadi teh. Oh, itu umrah kali kuma gitu bade lebet sakola. Di mana enak? Ali di pasar atau di suun kene ka Aijar gitu. Oh, mohon atuh, mohon. Mohon. Mohon ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.